ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, disebutkan di Kitab Al-Itisam karya Syatibi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Iya. Dikatakan kepada beliau, apakah bai'at itu terpaksa? Kata beliau, tidak. Bai'at itu harus ridha. Seorang ridha. Maka dikatakan kepada beliau, bagaimana kalau pemimpinnya pemimpin yang sewenang-wenang, a'immatu jur. A'immatu jur, pemimpin yang sewenang-wenang. Kata Yahya bin Yahya, beliau berdalil. Lihat para ulama kalau berdalil. Ini Yahya bin Yahya, guru Imam Muslim, murid Imam Malik. Yahya bin Yahya, Tamim An-Naisabur. Kata Yahya bin Yahya, Ibnu Umar telah membaiat Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan mengambil kekuasaan dengan pedang. Demikian telah sampai kepada saya hadis melalui Imam Malik rahimahullahu taala dari sanad beliau kepada Ibnu Umar. Nah, itu para ulama ya, berpegang di atas jalan. Kemudian Yahya bin Yahya berkata, wal bai'atu khairun minal furqa. Bai'at itu lebih bagus dari perpecahan. Lebih bagus dari perpecahan. Ini kalau diikuti orang yang berbicara ini, seenaknya saja. Sampai kapan mau buat ribut di Indonesia ini? Ini membuat ribut anak-anak negeri ini. Orang sudah selesai, semuanya sudah punya pemimpin baru, dia belum on off. Ya. Masih saja di dalam hayalan-hayalannya, di dalam hawa nafsu pribadinya. Kalau dia nasihat jujur kebaikan untuk umat, tidak ada orang yang jujur kebaikan untuk umat seperti itu. Orang yang jujur kebaikan untuk umat itu, dia tidak pikir maslahat dirinya. Gampang dia diinjak-injak, dizalimi, itu tidak ada masalah. Yang penting orang tidak ada perpecahan, tidak ada pertumpahan darah. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan para a'imah. Walaupun mereka dizalimi misalnya oleh pemerintah, tetapi mereka di atas keyakinan itu. Baik, itu Imam Ahmad. Satu.